Assalamualaikum teman-teman. Kita ini sedang bersinergi ya dengan pemerintah untuk bisa menanggulangi wabah COVID-19, tidaknya berikhtiar hati-hati menggunakan masker. Untuk berinteraksi, kita sedang coba kumpulkan di mana ada stok, kita coba beli, kita bagikan ke masyarakat insyaallah, dimulai dari masjid ya, juga dari teman-teman yang lain yang secara terbuka. Mudah-mudahan pembagian ini bisa memudahkan untuk masyarakat beraktivitas dan terhindar dari wabah. Saya juga mengajak kepada teman-teman yang usaha di bidang masker ya untuk bersinergi. Minimal kalau memang harus dibeli, jangan dibebankan terlalu besar. Kalau bisa ada CSR dibagi, itu akan lebih baik. Ya, baik, terima kasih. Ayo kita bergerak. Assalamualaikum.